butuh kamu menungguku. Hanya duduk diam dan terpaku, berdegup keras jantungku. Alamak, berharap cepat bertemu denganmu. Katakan ingin ku sentuh, katakan ingin ku sayang, katakanlah semua maumu. Maukah jika kau terima setetes surga dunia yang membuat kita mabuk kebayang. Saya mau semua ada di sini. Peace. Sekian lama kita merasa nikmatnya saat-saat ini. Hai, halo. Semua rasa yang telah menyatu, dunia pasti tak tuju. Katakan ingin ku sentuh, katakan ingin ku sayang, katakanlah semua maumu. Maukah jika kau terima setetes surga dunia yang membuat kita mabuk kebayang. Puaskanlah semua keinginanmu, hilangkan beban dan rasa bosanmu. Kulakukan semua hanya untukmu, sepemilikimu seutuhnya. Yo! Dari sini ke situ semuanya. Peace out! Katakan ingin ku sentuh, katakan ingin ku sayang, katakanlah semua maumu. Maukah jika kau terima setetes surga dunia yang membuat kita mabuk kebayang. Katakan ingin ku sentuh, katakan ingin ku sayang, katakanlah semua maumu. Maukah jika kau terima setetes surga dunia yang membuat kita mabuk kebayang. Tepuk tangan semua yang ada di sini.